إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزني وعزكم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali memberikan kemudahan kepada kita taufik hidayah untuk bisa di siang hari ini kembali melakukan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan atau dengan bentuk talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, yang itu merupakan kewajiban kita bersama sebagai kaum muslimin. Kembali di pertemuan siang hari ini insyaallah kita akan membaca bab yang disebutkan, salah satu bab yang disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Manhiyat, dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang berisi larangan-larangan yang beliau bawakan dalam salah satu bab atau kitab yang beliau susun dari kitab Riyadhus Shalihin, yang beliau menyebutkan tentang hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau bagi hadis-hadis tersebut dalam beberapa pembahasan kitab. Bab yang akan kita baca, apa yang beliau sebutkan pada bab yang ke-304, babun nahyi anit tatayyur, bab larangan dari melakukan tatayyur. Larangan dari melakukan tatayyur. Yang dimaksud dengan tatayyur adalah at-tasya'um bimar'in au masmu'in au ma'lumin. Yang dimaksud dengan tatayyur adalah at-tasya'um, menganggap atau meyakini sial atau akan ditimpa musibah, akan datang bencana, akan tertimpa padanya bala, bimar'in, disebabkan sesuatu yang terlihat, au masmu'in atau yang terdengar, au ma'lumin atau sesuatu yang diketahui. Atau sesuatu yang diketahui. Kita ulangi bahwa yang dimaksud dengan tatayyur adalah at-tasya'um, menganggap sial atau meyakini akan mendapati musibah, bencana atau bala, bimar'in, dengan sesuatu yang dilihat. Mungkin dia melihat sesuatu yang dia meyakini bahwa jika seseorang melihat sesuatu tersebut akan mendatangkan kesialan, akan menyebabkan tertimpa musibah dan bencana. Nah, melihat ular misalkan ketika dia mau hendak berangkat safar, berangkat perpergian misalkan, dia melihat ular, lalu dia meyakini bahwa ini tanda kesialan, tanda bakal mendapatkan musibah. Nah, dia memancing misalkan, dia mendapatkan seekor ular, lalu dia meyakini bahwa tidak bakalan lagi dia mendapatkan keberuntungan setelahnya, bakal sial seterusnya. Nah, atau sesuatu yang dilihat tersebut terlihat dalam mimpi. Dia mimpi misalkan bahwa dia melihat giginya patah, lalu dia meyakini bahwa akan ada musibah menimpa keluarganya, atau salah satu karib kerabatnya akan meninggal. Nah, berarti ini dia meyakini akan mendapatkan musibah atau bala disebabkan apa yang dia lihat. Dalam kondisi tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan sebab akibat dengannya. Nah, maka ini tasya'u. Au masmu'in, atau sesuatu yang didengar. Dia meyakini akan tertimpa musibah atau bala, atau datang kepadanya bentuk kesialan disebabkan sesuatu yang dia dengar. Ada burung gagak terdengar suaranya di atas rumahnya, lalu dia meyakini akan ada kesialan menimpa kepadanya. Nah, atau suara apa saja yang dia meyakini bahwa ketika mendengarkannya maka itu bisa mendatangkan kesialan. Maka ini tafayyur. Au ma'lumin, atau sesuatu yang diketahui. Dia meyakini akan tertimpa musibah disebabkan ada padanya sesuatu yang dia ketahui sebelumnya, sesuatu yang dia ilmui. Nah, sesuatu yang dia yakini, apakah itu terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, atau terkait dengan sebuah keadaan. Terkait dengan waktu, misalnya dia meyakini ada waktu-waktu khusus yang tidak boleh melakukan beberapa bentuk amalan di sana. Apabila dia melakukannya, maka akan mendatangkan musibah. Meyakini ada bulan-bulan tertentu yang tidak boleh melangsungkan akad nikah padanya. Nah, meyakini misalkan ada hari-hari tertentu yang bisa mendatangkan sialan, kesialan, musibah. Angka-angka tertentu, angka 13 misalkan. Nah, hari-hari tertentu yang diyakini bisa mendatangkan kesialan, hari Rabu misalkan. Tidak boleh berpergian safar di hari tersebut misalkan. Apabila dia meyakininya, maka dia telah melakukan tatayyur. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalama. Nah, atau dia meyakini ada keadaan-keadaan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu yang bisa mendatangkan kesialan. Meyakini apabila ada benda-benda tertentu yang dibeli atau diperjualbelikan di malam hari bisa mendatangkan kesialan. Sehingga sebagian mereka meyakini tidak boleh melakukan akad jual beli pada benda-benda tertentu di malam hari. Beli garam di malam hari, jarum, minyak, atau yang semisalnya. Diyakini bahwa ini tidak diperbolehkan. Bisa mendatangkan musibah, bisa mendatangkan kesialan. Sebagian meyakini tidak boleh membersihkan rumah di malam hari. Karena itu bisa mendatangkan kesialan, musibah, malapetaka, bala. Nah, maka ini seluruhnya merupakan bentuk-bentuk tafayyur. Nah, bentuk-bentuk tafayyur. Masing-masing tempat biasanya memiliki keyakinan yang berbeda, amalan-amalan yang berbeda-beda. Apabila kembali kepada definisi ini, maka seluruhnya akan termasuk dari bagian tafayyur. Yang intinya bahwa bab ini disebutkan karena termasuk dalam larangan yang nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menafikan, dalam riwayat yang lain beliau melarang dari amalan tafayyur. Agar kemudian seorang muslim menyandarkan segala sesuatu kepada Allah tidak kepada sebab-sebab tertentu. Nah, dia menyandarkan urusannya kepada Allah. Jangan sampai perkara-perkara tersebut menghalangi dirinya dari melakukan usaha, dari melakukan suatu sebab, hanya karena berbenturan dengan sebab-sebab tersebut. Dia ingin melakukan suatu perjalanan safar bertepatan di hari Rabu misalkan. Lalu kemudian ada yang meyakini bahwa perjalanan di hari tersebut bisa mendatangkan musibah. Maka jangan dia menoleh kepadanya, jangan dia menganggapnya, maka lakukan. Nah, apa yang dia inginkan, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga agar kemudian seorang muslim berhati-hati. Di antara faedahnya, agar seorang muslim berhati-hati dari melakukan tatayur. Jangan dia menjadikan suatu perkara sebagai sebab dalam keadaan syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Nah, jangan dia menjadikan sesuatu ini sebagai sebab dalam keadaan syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, ataukah dalam keadaan tidak ada hubungannya, secara akal tidak bisa dihubungkan. Nah, apa hubungannya seseorang mimpi giginya patah dengan meninggalnya seseorang dari karib kerabatnya? Tidak memiliki hubungan secara akal, secara syar'i apalagi. Tidak ditetapkan. Apabila seseorang menetapkannya, berarti dia menjadikan suatu sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab, dan ini akan terjatuh kepada wal'iyadu billah syirkun asgar. Nah, ya. Sebagian mereka menganggap kalau ini bab tatayyur at-tasya'um, menganggap sial, sebalik berbalik dengannya, berlawanan dengannya, ada pula terkadang seseorang dia menetapkan sebab sesuatu yang bukan sebab, dia nyatakan sebagai sebab dalam kondisi tidak memiliki hubungan, meskipun bukan dalam bentuk kesialan atau musibah. Tapi sebaliknya, sebagian meyakini misalkan kalau tangannya gatal, ini berarti mau dapat uang. Kadang-kadang sebagian mereka meyakini kalau ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah, diyakini bakal ada tamu yang akan datang di hari tersebut. Padahal tidak ada hubungannya. Secara syar'i tidak ditetapkan, secara kauni wa qadari tidak ada hubungannya. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bab ini disebutkan agar seorang muslim berhati-hati dari melakukan tatayur. Terlebih lagi kita mengetahui bahwa salah satu kriteria seseorang masuk ke dalam jannah bighairi hisabin wal adab. Masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, tanpa diadab. Wala yatatayyarun. Kata Nabi SAW, salah satu sifat mereka, mereka tidak melakukan tatayur. Mereka tidak melakukan tatayur. Sehingga seorang muslim berusaha menjaga akidahnya. Berusaha memelihara tauhidnya. Jangan sampai dia melakukan atau meyakini perkara-perkara yang bisa merusak atau mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Nas'alallaha lana walakumul afiyata wassalam. Baik, kita masuk pada hadis yang beliau sebutkan. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun tayyibah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. La adwa. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetapkan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Bersamaan dengan ini, kita juga mengetahui bahwa di hadis-hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan bahwa ada di sana penyakit yang dapat berpindah dari seorang yang sakit menimpa kepada seorang yang sehat. Nah, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menuntunkan sebab yang akan menghindarkan seseorang untuk terjangkiti jenis-jenis penyakit tersebut. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Firra minal majzum, firraraka minal asad." Larilah engkau dari al-majzum. Ya. Seorang yang kena penyakit kusta. Firraraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, di sini Nabi SAW memerintahkan untuk menjauh. Nah, kemudian hadis yang lain pula dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi radhiyallahu anhuma, Rasul SAW beliau menyatakan, "At-ta'un ayatul rajzi. Ibtalallahu azza wa jal bihi nasan min ibadih." Bahwa penyakit ta'un itu merupakan salah satu bentuk tanda siksaan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan penyakit tersebut beberapa golongan manusia dari hamba-hambanya. Dahulu penyakit ta'un ini dijadikan sebagai adab bagi umat-umat terdahulu. Namun pada umat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai rahmat. Nah, seorang yang tertimpa penyakit tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira. Nah, bahwa seorang yang mati, yang meninggal disebabkan penyakit ta'un sebagai syahid. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menguji beberapa dari hambanya dengan penyakit tersebut. Ujian dari Allah. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ. Apabila kalian telah mendengarkan penyakit ta'un itu ada pada sebuah tempat, berarti ini wabah, فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ. Maka jangan kalian masuk ke tempat tersebut. Beliau larang, beliau jaga, beliau cegah. Jangan masuk ke tempat tersebut. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُوا مِنْهُ. Apabila menimpa kepada suatu tempat penyakit tersebut sementara kalian di dalamnya, maka jangan kalian lari darinya. Jangan kalian pergi darinya. Artinya bertawakal kepada Allah, tetap di tempat tersebut. Kata para ulama, ini juga bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga penyakit tersebut tidak menyebar. Nah, jangan sampai yang sehat masuk ke tempat tersebut, lalu kemudian dia juga terjangkiti penyakit tersebut. Demikian pula yang belum terkena, misalkan, jangan sampai dia keluar dari tempat tersebut, dia merasa dia bisa selamat, ternyata dia juga tertimpa penyakit tersebut dalam kondisi dia tidak menyadari. Sehingga semakin tersebar penyakit itu, tidak hanya di tempat tersebut, juga di luar tempat tersebut. Sehingga juga menjangkiti yang lain. Taib. Al-Muhim, beberapa riwayat tersebut menjelaskan bahwa di sana ada penyakit yang bisa berpindah dari seorang yang sehat kepada seorang yang sakit. Kata para ulama, untuk mengkompromikan dua riwayat tersebut, yang satunya menafikan, yang satunya menetapkan, bahwa kata para ulama, ini menjelaskan, ini menunjukkan bahwa yang dilarang atau yang dinafikan pada hadis pertama adalah apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah, bahwa penyakit itu bisa berpindah dengan sendirinya. Nah, yang sahih bahwa, yang benar bahwa ada penyakit menular yang bisa berpindah, namun seluruhnya itu terjadi dengan izin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan, tidak terjadi dengan sendirinya. Semata-mata penyakit itu tidak dapat memindahkan dirinya kepada yang lain. Tetapi seluruhnya yang mengaturnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang berinteraksi yang bersama orang-orang yang sakit tersebut, namun dia tetap sehat. Walhamdulillah. Allah jaga dirinya. Allah pelihara dirinya. Dia tetap sehat. Tidak sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa itu seluruhnya terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang namanya sebab harus ditempuh. Nah, yang namanya sebab butuh diupayakan. Nah, jangan sampai seseorang itu bersama orang-orang yang sakit tersebut, lalu kemudian tertimpa kepadanya penyakit itu, lalu kemudian dia meyakini bahwa tertimpanya dirinya dari penyakit tersebut karena dia bersama mereka. Tidak lagi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersabar dengannya. Tetapi disebabkan dia bercampur dengan mereka, lalu kemudian dia marah. Lalu kemudian dia meyakini bahwa itulah sebabnya. Itulah yang menimpakan musibah atau penyakit itu kepadanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Hadis ini Nabi SAW menafikan, la adwa, tidak ada penyakit menular. Telah kita sebutkan, yang dimaksud adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Seluruhnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wala tiyarata, dan tidak ada tapayur. Yani tidak ada tapayur, asal mulanya dahulu kaum jahiliyah, mereka ketika hendak melakukan perjalanan safar, mereka melepaskan burung terbang. Apabila burung itu menuju ke arah kanan, maka mereka mengatakan ini kebaikan. Mereka meyakini bahwa safar ini baik, sehingga mereka lanjutkan keinginannya untuk melakukan safar. Apabila burung tersebut berlari ke arah kiri, mereka menyangka atau mereka meyakini bahwa ini tanda kesialan. Nah, mereka mengundi nasib dengan tiarah tersebut, dengan fair, dengan burung. Nah, ini zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang, kadang-kadang mereka mengundi nasib ya dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah, ingin melakukan perjalanan tapi dia bingung apakah lanjut atau tidak, lalu kemudian dia ingin mengundi nasibnya untuk menentukan apakah dia berangkat atau tidak. Kadang dengan melempar uang koin, kadang dengan bentuk menghitung kancing bajunya misalkan. Nah, lalu kemudian dia ingin mengundi nasib dengannya. Nah, menetapkannya bahwa itu tanda keberuntungan atau tanda kesialan. Nas'alallaha lana walakumul afiyata wassalam. Tafayyur, menganggap sial. Nah, menjadikan itu sebagai tanda kesialan atau tanda akan mendapatkan musibah. Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, la tiyarata, tidak ada tafayyur. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau menafikan dan sekaligus menunjukkan larangan. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau menyatakan, abtiyaratu syirkun, abtiyaratu syirkun. Bahwa tafayyur, melakukan tafayyur atau meyakini adanya kesialan disebabkan apa yang dilihat atau didengar atau yang diketahui, itu merupakan bentuk kesyirikan. Berarti ini termasuk dosa besar. Nah, kesyirikan termasuk dosa besar, sehingga harus seseorang jauhi. Nah, lalu apa hukum seseorang melakukan tafayyur tersebut atau ada pada dirinya keyakinan tafayyur tersebut? Para ulama mereka menjelaskan ada beberapa keadaan. Keadaan pertama atau hukum yang pertama, bahwa tafayyur yang dilakukan atau yang diyakini hukumnya syirkun akbar, syirik besar. Ini keadaan yang pertama. Bahwa tafayyur yang diyakini atau yang dilakukan merupakan syirkun akbar, syirik besar. Kapan itu? Kapan yang demikian diberlakukan padanya? Idza taqada annahal mutafayyir minhu yaf'alu dzalikal khair. Apabila dia meyakini bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, atau sesuatu yang dia ketahui tersebut, itulah yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kesuksesan, atau yang menimpakan madarat dan musibah. Nah, dia meyakini itulah yang menyebabkan dia bisa celaka. Nah, dia di dalam rumahnya, lalu kemudian misalkan ada tamunya datang, ingin menyampaikan suatu berita dalam kondisi mereka di dalam rumah tersebut sedang makan. Lalu kemudian tamu itu hendak pulang. Lalu kemudian dia meyakini jangan langsung pulang. Harus ada sesuatu yang dimakan sebagai syarat. Kalau tidak nanti Anda tertimpa atau Anda kepohonan. Atau yang semisalnya. Diyakini bahwa ini akan menyebabkan dia mendapatkan musibah atau bencana. Bisa jatuh dari kendaraannya waliyadzubillah, atau kena tabrakan atau apa saja. Dia meyakini bahwa itulah yang akan menimpakan musibah kepadanya. Sehingga dia menekankan, jangan sampai kamu pulang. Jangan sampai Anda pergi. Kecuali Anda makan meskipun sedikit. Sebagai syaratnya. Karena bakal celaka menurut dia. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wa salam. Ini bisa naik pada tingkatan syirkun akbar. Jika dia meyakini bahwa keadaan itulah yang menimpakan kepadanya madarat atau musibah. Padahal tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, memberikan manfaat atau menolak madarat atau menimpakan madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dan ini mayoritasnya atau asal hukumnya, adalah syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil, syirkun asghar. Kapan yang demikian ini berlaku? Apabila dia meyakini Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan manfaat atau yang menolak mudarat. Dia yakin itu. Dia meyakini. Hanya saja dia juga menetapkan bahwa perkara-perkara tersebut tadi itu sebab. Itu hanya sebab saja. Kata dia, memang saya yakin. Yang memberikan manfaat atau yang menimpakan mudarat itu hanya Allah. Tetapi perkara-perkara ini adalah sebab. Nah, adalah sebab yang bisa menyebabkan datangnya manfaat atau datangnya mudarat, musibah. Dia meyakininya sebagai sebab. Maka ini, na'udzubillah, terjatuh dia dalam syirkun asghar. Dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Padahal syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Bahkan syariat melarang. Dan secara kauni qadari, secara akal pun tidak ada hubungannya. Maka berarti dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan ini syirkun asghar. Keadaan yang ketiga. Adalah al-ma'siyah. Bentuk kemaksiatan. Yaitu yang diharamkan. Nah. Kapan yang demikian? Apabila dia tidak berubah dari keinginannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun pada hatinya ada kekhawatiran. Kurang tawakalnya kepada Allah. Dia hendak berangkat safar. Tiba-tiba dia melihat ular di depan rumahnya. Yang biasanya dahulu mungkin ada keyakinan kalau melihat ular sebelum berangkat safar itu tanda kesialan. Lalu kemudian dia tetap melanjutkan perjalanan safarnya. Nah, kalau dia berhenti, berarti dia masuk kepada keadaan yang pertama atau keadaan yang kedua. Bisa syirkun akbar, bisa syirkun asghar. Tetapi jenis yang ketiganya dia tetap melanjutkan perjalanan safar. Tetapi dalam hatinya muncul kegelisahan. Aduh, jangan-jangan benar. jangan-jangan bakal terjadi musibah. Jangan-jangan akan menimpa kepada saya begini dan begitu. Nah, dia datang ke suatu rumah yang penghuni rumah itu sedang makan, lalu dia pulang tanpa dia makan. Karena dia meyakini itu bukan sebab. Tetapi di tengah perjalanannya atau di saat dia pulang, hatinya gelisah. Hatinya khawatir. Jangan-jangan benar. Jangan-jangan akan kena musibah. Na'udzubillah. Dia hendak berangkat safar, berangkat kerja. Tiba-tiba dia mendapati anaknya menangis. Seolah-olah menahannya. Lalu dia meyakini bahwa ini tanda sial. Dia tetap melakukan perjalanan safarnya, tetap berangkat, namun ada kegelisahan pada hatinya. Aduh, jangan-jangan akan tertimpa menimpa kepada saya begini dan begitu. Muncul padanya kekhawatiran, kurang darinya tawakal kepada Allah. Maka ini masuk pada bentuk yang ketiga. Yakni dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, Nabi SAW melarang, la tiarah, tidak ada bentuk tapayur. Nah, lalu kemudian beliau SAW melanjutkan. Taib, dari tiga keadaan tersebut, ini menunjukkan bahwa at-tapayur tidak diperbolehkan. At-tapayur tidak diperbolehkan secara syar'i. Nah, seseorang menggantungkan harapannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, namun hati itu tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada sebab. Lalu kemudian beliau melanjutkan, wa yu'jibunil fa'lu, dan menakjubkan kepadaku al-fa'l. Ketika beliau ditanya apa itu al-fa'l, qala kalimatun thayyibah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang dibangun di atas persangkaan yang baik, husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Nah, dia hendak berjalan atau melakukan perjalanan safar, lalu dia mendengarkan atau melihat seseorang, misalkan temannya, ya, datang kepadanya bernama Sahal, mudah atau khair, baik misalkan. Nah, lalu kemudian insyaallah amalan ini atau urusan ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'l. Nah. Bentuk berbaik sangka kepada Allah. Bentuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, muttafaqun alaih, hadis ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Berikutnya, qala al-muallif rahimallahu wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarah. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada tatayyur. Telah kita sebutkan. Wa in kana syu'mu fi syai'in fa fid dari wal mar'ati wal faras. Lalu kata Nabi SAW, wa in kana syu'mu fi syai'in, jika ada kesialan itu pada suatu perkara, kalau ada kesialan itu pada sebuah perkara, fa fid dari wal mar'ati wal faras, maka kesialan tersebut ada pada ad-dar, rumah, wal mar'ati, wanita, wal faras, dan kuda. Dan kuda. Muttafaqun alaih, hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Sebagian ahlul ilmi mereka menyatakan bahwa hadis ini dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, Nabi SAW menetapkan Berarti ini mengkhususkan. Berarti ini mengkhususkan. Secara hukum asal tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan. Nah, kecuali apa yang ditetapkan dalam hadis ini. Karena Nabi SAW beliau menyatakan, kalau ada kesialan itu pada sebuah perkara, maka pada tiga perkara ini. Pada rumah, wanita, demikian pula al-faras, kuda. Nah, dan ini madhabnya sebagian ulama. Ya. Madhabnya sebagian ulama. Nah, bahwa ada. Nah, mereka memahami secara zahir. Pendapatnya Imam Malik dan dari ulama mutaakhirin, dari ulama di masa-masa ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Zaimin rahimahullah taala juga menetapkan naam yang semakna dengannya. Namun kesialan tersebut tidak pada seluruhnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan pada beberapa dari tiga jenis tersebut, rumah, demikian pula wanita, yakni istri, demikian pula al-faros, kuda, yakni maksudnya kendaraan, sesuatu yang bisa mendatangkan musibah, sesuatu yang bisa mendatangkan malapetaka. Nah, pada sebagiannya, tidak pada seluruhnya. Karena di hadis-hadis yang lain, Nabi SAW juga menetapkan adanya kebahagiaan, adanya keberkahan, adanya kebaikan pada perkara-perkara tersebut. Nah, seperti contoh misal Nabi SAW beliau menyatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Nah, bahwa dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan seorang adalah al-mar'atu salihah. Nah, seorang istri yang saleh, yang salihah. Berarti menunjukkan dia bukan termasuk seorang yang mendatangkan kesialan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak diberlakukan pada seluruhnya, tetapi pada sebagiannya. Nah, oleh karena itu para ulama mereka menetapkan bahwa ada di antara perkara-perkara yang disebutkan ini sesuatu yang bisa mendatangkan musibah bagi pemiliknya. Nah, dia memasuki sebuah tempat tinggal misalkan. Karena mungkin tempat tinggal itu tempat tinggal yang buruk. Lingkungannya lingkungan yang buruk. Sehingga mempengaruhi dirinya. Dan mempengaruhi aktivitas ibadahnya. Mempengaruhi akhlak dan kepribadian keluarganya. Karena lingkungannya lingkungan yang buruk misalkan. Nah, atau rumahnya memang rumah yang bisa mendatangkan perkara tersebut. Nah, tentunya ini seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terkadang dari seorang istri. Nah, ya, bisa menimpakan banyak musibah ya kepada pasangannya, pada suaminya. Nah, tentunya ini seluruhnya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tabiatnya yang buruk, misalkan dan seterusnya. Demikian pula al-faros, kendaraan. Nah, namun ini seluruhnya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan apabila menimpa pada sebagian mereka hal-hal yang pada mereka hal-hal dari apa yang disebutkan ini, maka hendaknya mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kebaikan dari perkara-perkara tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian para ulama. Dan sebagian ulama yang lain mereka menyatakan bahwa hadis yang menunjukkan penafian itu itulah yang ditekankan. Itulah yang diamalkan. Adapun hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan. Karena beliau mengatakan in kana syu'mu fi syai'in, apabila ada kesialan itu pada sesuatu, maka kesialan itu ada pada tiga perkara tersebut. Yakni apabila ada. Ya, pada hakikatnya tidak ada, namun apabila ada maka pada tiga perkara tersebut. Karena tiga perkara inilah yang senantiasa ada pada seseorang, yang senantiasa bersama dengan seseorang. Nah, rumahnya, keluarganya, atau kendaraan yang dia miliki. Nah, apabila ada, namun pada hakikatnya tidak ada. Ini pendapat sebagian para ulama, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, kesimpulannya bahwa seorang muslim menjaga diri. Jangan sampai dia meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan kepadanya. Seluruhnya itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan suatu sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai sebab lalu dijadikan sebagai sebab. Karena ini bisa menjadikan dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ketika dia mendapatkan hal-hal yang semakna dengan ini, karena dalam riwayat yang lain Nabi SAW beliau menyatakan, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa ma minna illa, dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ada peluang untuk dia juga tertimpa yang namanya tatayur tadi. Akan ada peluang pada dirinya untuk dia juga meyakini sesuatu yang semisal itu. Mau berangkat kerja, tiba-tiba anaknya menangis, seolah-olah menahan dirinya. Lalu muncul pada benaknya, jangan-jangan ini tanda. Firasat saya kok gak enak. Perasaan saya kok gak nyaman. Seolah-olah mereka melepaskan saya seperti pelepasan yang selamanya, seterusnya. Perpisahan. Jangan-jangan akan tertimpa musibah dan begini dan begitu. Nah, kata Nabi SAW, wa ma minna illa, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ada peluang untuk tertimpa perkara tersebut. Lalu Nabi SAW beliau menyebutkan dalam riwayat tersebut, menyebutkan solusinya, walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika ada yang semisal itu menimpa pada seseorang, maka dihilangkan. Jangan menghalangi dirinya dari keinginannya untuk melakukan usaha, untuk melakukan amalan, untuk melanjutkan aktivitasnya selama dia melihat, dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tidak menyelisih syariat. Nah, bahwa apa yang hendak dia kerjakan secara zahir itu nampak baik, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan amalan tersebut. Jangan kemudian keyakinan atau perasaan yang semisal ini menghalangi seseorang lalu kemudian menjadikannya sebagai sebab untuk datangnya musibah atau datangnya manfaat. Nah, ya, apalagi kita mengingat bahwa salah satu sifat Allah, golongan yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam jannah bi ghairi hisab wala adab, wala yatatayyarun, dan mereka orang-orang yang tidak melakukan tatayyur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha istiqamah untuk selalu memperbaiki tauhid kita, untuk senantiasa memperbaiki amalan kita, dan ini pula yang menjadi doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau sering kali berdoa dengan doa ini pada akhir salatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu diriku untuk senantiasa mengingatmu. Nah, dan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbaiki dan memperbagus ibadahku kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyata wassalama. Subhanakallahu wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.